katumpong gunung tanaw. Umiduan lola to, iya katong kita na orang mo. Nanti katong sing bisa lupa o. Katong dilampar orang-orang mo. Katong anak-anak nimba. Sampai mati katong anak tanding baru. Sampai mati.